Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk ijtima', bersatu di dalam agama ini. Tidak berpecah belah, tidak bercerai berai. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk bersatu di dalam agama ini. Dan Allah melarang dari berpecah belah di dalam agama ini. Fabayyanallahu hadza bayanan syafian tafhamuhul awam. Kemudian Allah menjelaskan tentang hal ini, wajibnya bersatu di atas ad-din dan larangan dari berpecah belah, bercerai-berai. Allah jelaskan tentang hal ini dengan penjelasan yang memuaskan, penjelasan yang sempurna, penjelasan yang gamblang, yang bisa difahami oleh orang awam sekalipun. Yaitu bisa difahami walaupun oleh orang yang bukan penuntut ilmu, orang awam. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, hadza al-aslu mawjudun fil Qur'an. Landasan pokok ini terdapat di dalam Al-Quran. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Kira-kira ini ayat ini jelas atau samar? Ayat-ayat yang seperti ini jelas gamblang. Orang awam sekalipun sekali mendengar faham, mengerti, oh ini perintah untuk bersatu di dalam agama ini. Tidak boleh bercerai-berai. Demikian pula ayat yang lain, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih. Ini pun jelas gamblang. Orang awam sekalipun akan faham, mengerti, sekali dengar tahu. Oh, ini na'am larangan dari menyerupai orang-orang yang suka berselisih dan suka berpecah belah. Berarti kita enggak boleh berpecah belah, enggak boleh berselisih. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' innama amruhum ilallah. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi syiah, beberapa golongan, beberapa kelompok, lasta minhum fi syai', maka engkau tidak ada tanggung jawab sedikit pun tentang mereka. Innama amruhum ilallah, dan sesungguhnya urusan mereka itu diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini celaan terhadap orang-orang yang suka memecah belah agamanya. suka berpecah belah di dalam agamanya, menjadi beberapa kelompok, menjadi beberapa golongan. Kullu hisbin bima ladaihim farihun, setiap kelompoknya bangga dengan apa yang ada pada mereka. Di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Allah telah mensyariatkan untuk kalian dari agama ini apa yang telah Allah wasiatkan dengannya kepada Nuh dan orang yang telah kami berikan wahyu, atau walladzi auhayna ilaika, dan yang na'am telah kami berikan, kami wahyukan kepadamu. Wa ma wasaina bihi Ibrahim, dan juga apa yang telah kami wasiatkan dengannya Ibrahim dan Musa dan Isa alaihimussalatu wassalam. Apa itu wasiatnya, syariatnya, wahyunya, wasiatnya? An aqimud dina wala tatafarruqu fi, yaitu agar kalian menegakkan agama ini, tegakkanlah agama ini, wala tatafarruqu fi, dan jangan kalian berpecah belah di dalamnya. Maka ayat ini pun jelas, ya. Orang awam sekalipun akan faham, oh ini larangan dari berpecah belah di dalam agama. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Ini menunjukkan bahwasannya landasan pokok yang kedua ini terdapat di dalam Al-Quran. Nah, itu perintah dari Allah untuk bersatu di atas agama ini dan larangan dari berpecah belah di dalam agama ini. Allah jelaskan dengan penjelasan yang gamblang, memuaskan, penjelasan yang bisa difahami oleh orang awam sekalipun. Namun yang sangat disayangkan, ya, setelah terjadi apa yang terjadi di tengah-tengah manusia, merajalelanya kebodohan, mereka malah menganggap sebaliknya, bahwasannya perpecahan itu, perselisihan itu termasuk daripada pokok-pokok agama. Perpecahan di dalam pokok-pokok agama dan juga di dalam cabang-cabangnya mereka anggap sebagai ilmu, sebagai fikih fiddin. Kemudian yang memerintahkan untuk bersatu di atas agama ini, jangan berpecah belah, ya, tidaklah mengatakannya kecuali orang yang dianggap zindik, orang yang dianggap majnun, gila. Maka di sini Syekh mengingatkan bahwa di antara landasan pokok yang harus diperhatikan oleh seorang muslim di dalam beragama Islam ini adalah hendaknya dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk bersatu di atas agama ini dan melarang dari berpecah belah. Bahkan Allah jelaskan dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayatnya dengan penjelasan yang memuaskan, yang gamblang, yang bisa difahami oleh orang awam sekalipun. Kemudian qala syekh, fala yajuzu lil muslimin an yatafarraqu fi dinihim. Maka tidak boleh bagi kaum muslimin untuk berpecah belah di dalam agamanya. Bal yajibu an yakunu ummatan wahidatan ala tauhid. Bahkan wajib bagi mereka untuk menjadi umat yang satu di atas tauhid. Wajib bagi kaum muslimin untuk bersatu dan menjadi umat yang satu di atas tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kalian. Sebagai agama yang satu dan aku adalah Rob kalian, fa'budun, maka sembahlah aku. Beribadahlah kepadaku. Ini penegasan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya umat ini adalah umat yang satu. Bahwasannya agama tauhid ini adalah agama yang satu, yang wajib bagi kita untuk bersatu di atasnya, tidak bercerai-berai. La yajuzu li ummati Muhammadin an tatafarraqa fi aqidatiha wa fi ibadatiha wa fi ahkami diniha. Tidak boleh bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berpecah belah dalam akidahnya. Enggak boleh. Wa fi ibadatiha, demikian pula dalam ibadahnya. Wa fi ahkami diniha, demikian pula dalam hal hukum-hukum agamanya. Tidak boleh bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berpecah belah dalam hal-hal ini. Dalam hal akidah, ibadah dan hukum-hukum agama. Hadza yaqulu halalun wa hadza yaqulu haramun bi ghairi dalil. Yang ini mengatakan halal, yang ini mengatakan haram tanpa dalil. La yajuz hadza, enggak boleh yang seperti ini. Berselisih. Ini mengatakan halal, ini mengatakan haram tanpa dalil. Ya. Kalau ada dalilnya maka harus semuanya mengikuti dalil. Ini berpecah, berselisih, ya. Yang ini mengatakan halal, yang itu mengatakan haram, tetapi bi ghairi dalil, tanpa dalil. Hal seperti ini kata Syekh, la yajuz hadza, tidak boleh yang seperti ini. La syakka annal ikhtilafa fi tabi'atil bashar. Dan tidak diragukan bahwasannya ikhtilaf, perselisihan itu termasuk daripada tabiat manusia. Kita kadang berselisih. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Dan senantiasa mereka terus berselisih, ya, kecuali orang yang Allah rahmati, kecuali orang yang dirahmati oleh Rabbmu, itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lafaz sebelumnya, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Allah mau, ya, maka dia akan menjadikan manusia ini sebagai umat yang satu. wala yazaluna mukhtalifin. Tapi mereka senantiasa berselisih. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Ini menunjukkan bahwasannya ikhtilaf, perselisihan ini termasuk daripada tabiat manusia. Kita kadang berselisih satu dengan yang lainnya. Akan tetapi bagaimana solusi keluar dari ikhtilaf perselisihan tersebut? Lakinnal ikhtilaf yuhsamu birruju'i ilal kitabi wa sunnah. Akan tetapi perselisihan tersebut diputuskan dengan kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faidha ikhtalaftu ana wa anta فإنه يجب علينا أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Jika aku dan engkau berselisih, maka wajib bagi kita untuk kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini solusi keluar dari ikhtilaf perselisihan. Hendaknya diputuskan dengan kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ternyata pendapatnya sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pegang kuat-kuat. Dan sebaliknya, ternyata yang pendapatnya tidak sesuai dengan kitabullah, menyelisihi kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah segera bertaubat. Kembali, ya, sadar. Kembali ke jalan yang benar, kembali kepada al-haq. Amma ma yuqal, adapun apa yang dikatakan oleh sebagian manusia, kullun yabqa ala madhhabihi wa kullun yabqa ala aqidatihi wan nas ahrar fi ara'ihim. Adapun apa yang dikatakan oleh sebagian manusia, kulun yabqa ala madhhabihi, semuanya tetap di atas madhhabnya masing-masing. Wa kulun yabqa ala aqidatihi, semuanya tetap di atas akidahnya masing-masing. Wa nas ahrar fi ara'ihim, karena manusia itu bebas dalam berpendapat. Bebas dalam berakidah. Bebas dalam bermadhab. Wa yutalibuna bihurriyatil aqidah, dan mereka menuntut kebebasan berakidah. Wa hurriyatil kalimah, dan kebebasan berbicara. Hadza huwal batil, inilah kebatilan. Alladzi nahallahu anhu, yang telah Allah larang. Faqal, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, dan jangan kalian berpecah belah. Kalau masing-masing berpegang dengan madhabnya masing-masing, ya, nah, akidahnya masing-masing, ya, yang satu Syiah, yang satu Khawarij, yang satu ini. Nah, kemudian yang penting kita Islam, ya. Kita bersatu dalam perkara-perkara yang kita sepakati, ya. Dan kita saling memberikan uzur, ya. saling memberikan maaf, toleransi dalam perkara-perkara yang tidak kita sepakati, yaitu dalam perkara-perkara yang kita berselisih. Kita saling toleransi. Ini persatuan yang semu. Gak akan terwujud persatuan dalam bentuk seperti ini. Bersatu di atas naam, tadi masing-masing tetap di atas keyakinannya masing-masing, manhajnya masing-masing, madhabnya masing-masing, pendapatnya masing-masing. Nah, yang Syi'inya, yang Syiahnya, yang Ikhwaninya, yang Tablighinya. Nah, ya, ayo kita bersatu. Ya. Namun tetap di atas manhajnya masing-masing. Ya, enggak akan ketemu. Ini bukan bersatu, ini berpecah belah. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala adalah berpegang teguh dan bersatu. Nah, di atas tali Allah, di atas agama Allah, ya, tidak boleh berpecah belah, tidak boleh berselisih. Ya. Ketika terjadi perselisihan, kembalikan kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ternyata pendapatnya benar, dia berpegang teguh dengannya. Dan ternyata yang pendapatnya salah, ya, maka hendaklah dia kembali, kembali kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang dikatakan seperti tadi, masing-masing tetap di atas madhabnya, masing-masing tetap di atas akidahnya. Manusia itu bebas dalam berpendapat. Ya. Kita itu bebas untuk berakidah. Kita bebas untuk mengucapkan pendapat. Ya. Hurriyatul kalimah, bebas berpendapat. Hurriyatul akidah, bebas berkeyakinan. Adah wal batil, inilah kebatilan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, dengan agama Allah, dengan ajaran-ajaran Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kalian berpecah belah, jangan kalian bercerai-berai. Fayajibu an najtami'a fi 'ird ikhtilafina 'ala kitabillahi hatta fi masailil fiqh. Maka wajib bagi kita untuk bersatu di tengah-tengah perselisihan kita. Wajib bagi kita untuk bersatu dan mengembalikan perselisihan kita ini kepada Kitabullah. Hatta fi masailil fiqh, sampai-sampai dalam masalah fikih pun kita berselisih. Idza ikhtalafna fi syai'in nu'riduhu 'alal adillah, jika kita berselisih tentang masalah fikih, na'ruduhu 'alal adillah, maka kita kita perlihatkan kepada dalil-dalil, atau kita bentangkan dalil-dalilnya, kita cocokkan, kita sesuaikan dengan dalil-dalilnya. Faman syahida lahud dalil sirna ma'ah. Barang siapa yang dalil mencocokinya, mempersaksikannya, sesuai dengan pendapatnya, sirna ma'ah, maka kami akan berjalan bersamanya. Nah. Oh, ternyata saya keliru dalam masalah fikih ini, karena saya belum pernah mendapatkan hadis ini. Ketika telah mendapatkan hadis ini, maka saya berubah. saya berpendapat demikian dan demikian sesuai dengan hadis yang telah saya dapatkan sekarang. Ya, demikian. Walaupun dalam masalah-masalah fikih, apalagi dalam masalah akidah manhaj, ya. Wa man akhta'a ad-dalil fa innana lana'khud bil khata'. Dan barang siapa yang menyalahi dalil, menyelisihi dalil, maka kita tidak boleh mengambil yang keliru, yang salah, yang menyelisihi dalil. Karena wajib bagi kita untuk mengikuti adillah dalil yang sahih. Dalil dari kitabullah dan dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dalil dari ijma. Ini adillah, ya, kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma. Inilah adillah, dalil-dalil yang wajib bagi kita untuk mengikutinya. Jika kita berselisih hatta dalam masalah fikih sekalipun, maka kita kembalikan kepada dalil-dalil tadi. Yang sesuai dengan dalil, maka kita jalan bersamanya. Yang menyalahi dalil, maka kita tidak boleh mengikutinya. Nah, demikian. Sehingga tidak heran dalam kitab-kitab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya, dalam kitab yang ini beliau berpendapat seperti ini. Sementara dalam kitab yang berikutnya, yang terbaru, ya, beliau berpendapat lain. Nah, maka bisa jadi ketika menulis atau menyusun kitabnya yang pertama, beliau belum mendapatkan hadis tersebut sehingga berpendapat dengan ijtihad beliau. Namun setelah mendapatkan hadis yang sahih tentang masalah tersebut, maka beliau berpendapat dengan pendapat yang sesuai dengan hadis yang telah beliau dapatkan. Sehingga ada pendapat lama, qadim, ada pendapat jadid, pendapat baru. Dan ini ma'ruf, ya. Nah, di kitab-kitab para ulama banyak yang seperti ini. Ada pendapat baru, ada pendapat lama. Nah, jangan seseorang terus berpegang dengan pendapat yang keliru, ya. Padahal menyelisihi dalil. Ya, keliru menyelisihi dalil, tetapi karena saya sudah dari dulu melakukan seperti ini, ya, sudah turun temurun misalnya, ini namanya taklid buta, ya, tidak boleh yang seperti ini. Hendaknya kita kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita salah, maka segera kembali, ya, kepada al-haq, ke jalan yang benar, tidak berlarut-larut di dalam kesalahan dan kekeliruan. Inna Allah jalla wa ala lam yatrukna nakhtalifu wa naftariku biduni an yadha'a lana mizanan yubayyinu as-sahiha minal khata'. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak meninggalkan kita berselisih dan berpecah belah tanpa meletakkan untuk kita mizanan, timbangan yang bisa menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi Allah tidak meninggalkan dan membiarkan kita berselisih dan berpecah belah tanpa meletakkan timbangan yang bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Bal wada'a lana al-Qur'an wa sunnah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan untuk kita Al-Quran dan Sunnah sebagai timbangan yang akan menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah. Ketika ada perselisihan, ada perpecahan, maka Allah berfirman, farudduhu ilallah. Fa in tanaza'tum farudduhu ilallah. Jika kalian berselisih, maka kembalikanlah kepada Allah. War Rasul, dan kembalikanlah kepada Rasulnya. Kembalikan kepada Allah, yakni Al-Quran. Yaitu kembalikan kepada Al-Quran. War Rasul, sedangkan kembalikan kepada Rasulnya, yakni Sunnah. Yakni Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di, kitabullah wa sunnati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku meninggalkan untuk kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan tersesat setelahku atau sepeninggalku. Kalian tidak akan tersesat sepeninggalku. Apa itu yang beliau tinggalkan? Kitabullah wa sunnati, kitabullah dan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faka'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam mawujudun bainana, maka seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah kita. Biwujudi sunnah, dengan adanya sunnah, sunnah-sunnah beliau, mudawwanatan wa musahhahatan, ya, terbukukan hadis-hadis beliau, sunnah-sunnah beliau, wa musahhahah, dan tertashih, ya, wa muwaddahah, dan juga dijelaskan, ya, dengan gamblang oleh para ulama. Wahada min fadlillahi subhanahu wa ta'ala ala hadihil ummah, dan ini termasuk daripada karunia Allah yang Allah curahkan kepada umat ini. Annahu lam yatsurukha fi matahatin, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan manusia dalam kebinasaan dan kesesatan. Bal tarakaha wa indaha ma yadulluha ala Allahi subhanahu wa ta'ala wa yadulluha ala suwab, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkannya atau meninggalkan umat ini, dan di sisi umat ini ada sesuatu yang bisa menunjukkan mereka kepada Allah dan menunjukkan mereka kepada kebenaran. Ammal ladzi la yuridul haqq wa yuridu anna kulla wahidin yabqa ala madhhabihi wa ala nihlatihi wa yaqul najtami'u fi mattafaqna 'alaihi wa ya'dhur ba'duna ba'dhan fi makhtalafna fi hadza la syakka annahu kalamun batil. Adapun orang yang tidak menginginkan kebenaran dan dia menginginkan setiap orang berada di atas pendapatnya dan madhabnya masing-masing dan di atas kepercayaannya masing-masing, wa 'ala nihlatihi, di atas kepercayaannya masing-masing, wa yaqul, dan dia mengatakan najtami'a au najtami'u fi mattafaqna 'alaihi, kita bersatu di atas atau dalam hal yang kita sepakati, ya, kita bersatu dalam hal-hal yang kita sepakati, wa ya'dzur ba'duna ba'dhan fi makhtalafna fi, dan sebagian kita memberi uzur, memaafkan sebagian yang lain dalam hal-hal yang kita berselisih tentangnya. Hadza la syakka annahu kalamun batil, kata Syekh, ini tidak ragu bahwasanya ini adalah ucapan yang batil. Nah, ini kaidah, ya. Nah, yang diucapkan oleh Muhammad Rashid Ridho, ya. Nah, kemudian dimasyhurkan di, nah, sebarkan, ya, kaidah seperti ini oleh Al Hasan Al Banna. Nah, kaidah yang batil, ya, kalam yang batil. Maka yang wajib bagi kita adalah ketika berselisih, ya, mengembalikan perselisihan tersebut kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang berumur panjang dari kalian, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, barang siapa yang berumur panjang dari kalian, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Kemudian kata beliau, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, ya, yaitu jalanku, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin radhiyallahu taala anhum. Ini jalan keluar dari perselisihan dan perpecahan. Nah, kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bisawab. Masih panjang ya penjelasan Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala tentang landasan pokok yang kedua ini. Dan insyaallah kita lanjutkan penjelasan beliau pada pertemuan-pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.